Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, masih kita pada pembahasan tentang al-marfu'at, ya. Isim-isim yang marfu' sudah kita ambil, ya, isim-isim marfu' di antaranya al-fa'il, kemudian al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh atau naibul fa'il, kemudian yang ketiga al-mubtada, ya, wa khabaruhu dan khabarnya, yang keempat ismu kana wa akhwatuha, yang kelima khabar inna wa akhwatuha. Tujuh, coba ngitungnya. Khabar disendirikan tadi, ya. Ya, khabar disendirikan, ya. Jadi yang pertama apa? Fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, yang keempat khabar, ya. Kemudian yang kelima ismu kana dan akhwatnya, kemudian yang keenam khabar inna dan akhwatnya, dan terakhir tabi' bagi yang marfu', ya. Di sini atau pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kana dan akhwatnya, ya. Di sini disempurnakan dengan pembahasan tentang dhanna dan akhwatnya. Dhanna dan akhwatnya. Sebenarnya dhanna dan akhwatnya itu bukan termasuk dari al-marfu'at. Ya, maksudnya mansubat. Cuma kenapa disebutkan oleh beliau al-musannif pada pembahasan ini? Ya. Tujuannya adalah tatmiman lil aqsamin nawasikh, untuk menyempurnakan, ya, penyebutan macam-macam nawasikh. Ya. Jadi beliau ketika menyebutkan tentang marfu'at pada bab kana dan akhwatnya, juga apa? Inna dan akhwatnya, di sisi lain juga beliau menyebutkan macam-macam nawasikh gitu di situ, kan? Yang tiga, yang pertama kana dan akhwatnya, kemudian inna dan akhwatnya, dan yang ketiga disempurnakan dhanna dan akhwatnya, ini pun nawasikh juga gitu. Ya. Masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian menasabkan keduanya. Mansub semua. Jadi kalau dari sisi kalau kita melihat amalannya dhanna dan akhwatnya, tidak ada di situ pembahasan tentang marfu'at. Ya. Terus kenapa disebutkan? Dalam rangka menyempurnakan apa? Penyebutan tentang, ya, pembagian-pembagian atau macam-macam dari nawasikh, itu tujuannya. Ya. Baik, kita baca di sini. Qala al-musannif rahimahullah. Atau sebelum itu, ya, dhanna wa akhwatuha, ya, dhanna dan akhwatnya, itu disebut juga dengan af'alul qulub. Af'alul qulub. Perbuatan-perbuatan yang berkait dengan hati. Ya, karena dhanna dan akhwatnya itu maknanya ada yang berkait dengan al-ilm, pengetahuan, keyakinan. Ada yang berkait dengan dhon, dugaan, ya, ataupun syak, keraguan. Yang itu semua ilm, keyakinan, pengetahuan, dhon, dugaan, syak, keraguan, itu tegak pada hati, ya, dan berkait dengan hati, bersumber dari hati. Jadi dhanna dan akhwatnya termasuk af'alul qulub, karena kaitannya dengan amalan hati. Ya. Dan wajib untuk antum menghafalkannya, ya, dhanna dan akhwatnya ini. Ya. Agar tidak tertukar dengan yang lainnya dari hal atau yang semisalnya. Ya, baik, kita baca. Qala wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani. Adapun dhanantu, ini sekedar contoh saja, ya. Tidak berarti membatasi fa'ilnya dengan dhamir ta', tidak. Boleh fa'ilnya dhananti, dhanantuma, dhanantum, ataupun fa'ilnya isim dhahir. Ini sekedar apa? Contoh saja. Sehingga kata yang lain kalau dikatakan dhanna wa akhwatuha itu lebih tepat. Ya, agar tidak difahami oleh pemula bahwasanya fa'ilnya mesti ta', gitu. Tapi al-muhim anda sudah faham, kan? Jadi di sini dhanantu bukan berarti membatasi fa'ilnya dhanna pada ta', tidak, ya. Bisa dengan dhamir yang lain ataupun isim dhahir. Dhanantu Muhammadan qa'iman. Saya menyangka, saya menduga Muhammad berdiri. Boleh juga dhanantuma. Ya, kan? Muhammadan qa'iman. Kalian berdua menyangka Muhammad sedang berdiri, atau dhanna Zaidun Muhammadan qa'iman. Ya. Dhanna Zaidun Muhammadan qa'iman. Zaid menyangka Muhammad sedang berdiri. Ya. asalnya dhanna, ya. Kemudian bersambung dengan dhamir muttasil ta, maka nunnya dipecah. Dhanna menjadi dhanan. Ya, dhanantu dipecah nunnya. Wa amma dhanantu wa akhawatuha, adapun dhanantu dan teman-temannya, amalannya adalah tansibul mubtada, menasabkan mubtada, wal khabar, dan menasabkan khabar, yakni menasabkan apa yang aslinya mubtada, apa yang tadinya khabar. Ala annahuma maf'ulani, mubtada ataupun yang tadinya mubtada dan khabar itu menjadi mansub sebagai dua maf'ulnya, dhanantu dan akhwatnya. Jadi dhanantu ini juga teman-temannya membutuhkan kepada dua maf'ul. Jadi fi'il itu ada yang dia lazim, ya, tidak butuh kepada maf'ul. Ada yang dia muta'addi kepada satu maf'ul, ada yang muta'addi kepada dua maf'ul, ada yang muta'addi dengan tiga maf'ul. Ada yang kepada dua maf'ul, satunya kepada maf'ul langsung, yang keduanya dengan huruf jar bantuannya, atau dengan bantuan huruf jar. Saya ulangi ya, ada dhanantu dan teman-temannya, maka dhanantu menasabkan apa yang tadinya mubtada dan khabar. Ya, ala annahuma maf'ulani, atas dasar keduanya sebagai dua maf'ulnya. Muhammadun qa'imun, Muhammadun qa'imun, Muhammad sedang berdiri, ini mubtada khabar. Dimasuki dengan dhanantu, jadi apa? Dhanantu Muhammadan qa'iman, saya menyangka Muhammad sedang berdiri. Di sini kan dhanantu termasuk apa? Nawasikh ya. Menghapus hukum apa? Mubtada dan khabar. Merubahnya yang tadinya mubtada dan khabar menjadi dua maf'ulnya dhanantu. Yang tadinya mubtada dan khabar itu marfu menjadi apa? Mansub semuanya sebagai dua maf'ulnya apa? Dhanantu. Dhanantu Muhammadan qa'iman. Dhanantu i'rabnya bagaimana? Dhanantu fi'lun wa fa'il, ya kan? Dhanantu fi'lun wa fa'il. Dhanna fi'lun mab, mabniun 'ala as-sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Muhammadan maf'ulun bih awal, gitu ya. Maf'ulun bih awal, maf'ul bih yang pertama. Man subu 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Qa'iman maf'ulun bih tsanin, gitu ya. Maf'ulun bih yang kedua, mansub juga, mansubun. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ya, fa'ilnya boleh diganti dhanantu, dhananti, dhanantuma, atau isim dhahir. Dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman. Maka Zaidun Muhammadun fa'ilnya, gitu ya. Wahia dan dia, dhanantu dan teman-temannya adalah dhanantu. Kemudian wahasibtu dan khiltu. Kemudian waza'amtu, waraitu, wa'alimtu, wawajadtu, wattakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Taqul, engkau katakan dalam contoh, dhanantu Zaidan qa'ima, tadi i'rabnya yang barusan kita sebutkan. Wa ra'aitu amran syakhisa, saya meyakini Amr syakhisa telah pergi misalkan, ataupun baru datang. Syakhisan pergi ataupun apa? Hadir datang. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Ya, dan yang semisal itu. Nah, kemudian fi'il-fi'il yang disebutkan di sini apa, dari dhanantu dan teman-temannya itu terbagi kepada empat bagian. Ya. Berapa tadi fi'il-fi'ilnya? Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, 'alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu, ya 10 ya. Ya. 10 ini diringkas kepada 4 bagian. Ya. Yang pertama, apa yang dia faedahnya? Tarjih wuqu'il khabar. Menguatkan terjadinya khabar. Apa? Menguatkan terjadinya khabar. Fi'il-fi'ilnya dhanantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu. Kalau kita katakan ya, khiltu al-hadiqata muthmiratan, saya menduga kuat, gitu ya, saya menduga kuat bahwasanya kebun ini muthmirah, berbuah. Ya, di sini khiltu dari khala. Ya. Maknanya apa tadi? Menduga kuat mungkin. Karena tadi apa? Maknanya menguatkan terjadinya khobor. Apa kira-kira bahasa Indonesia? Menduga kuat mungkin ya. Kalau menduga, berapa persen tuh antara terjadinya dengan tidak terjadinya? 50 ya. Kalau 60% ke atas, apa? Ya mungkin menduga kuat ya. Menyangka. Apa? Kalau meyakini tidak lagi. Ya. Ya. Menduga kuat mungkin ya. Menduga kuat. Khiltul hadiqata muthmirah. Saya menduga kuat. Bahwasannya kebun itu apa? Berbuah. Ya. Hasibtul mala nafi'a. Saya menduga kuat bahwasannya harta itu bermanfaat. Itu fungsinya apa? Merojihkan, menguatkan terjadinya khobar. Pada contoh tadi, khiltul hadiqata muthmiratan. Khobarnya mana? Muthmirah. Ya, kan aslinya dia khobar. Aslinya al-hadiqatu muthmiratun. Dimasuki oleh khala, maka fungsinya menguatkan terjadinya apa? Al-ithmar. Berbuah. Ya. Dari al-hadiqo itu, kebun itu. Ya. Dan semisal itu, dhonantu. Ya. Apa? Muhammadan mukhlishan misalkan. Saya menduga kuat Muhammad itu ikhlas gitu. Maka di sini khabarnya apa? Al-ikhlas. Ya, yang dikandungi pada kalimat mukhlis itu kuat terjadinya dari Muhammad ya. Kemudian yang kedua, apa yang faedahnya adalah memastikan terjadinya khabar. Ya, kepastian terjadinya apa? Khabar. Pasti kalau ini. Kalau tadi dugaan, cuma dugaan kuat gitu ya. Ghalabatu dhon. Ya, dugaan kuat. Adapun yang kedua, faedahnya apa? Keyakinan dan kepastian terjadinya khabar. Ya. Contoh, ya. Ra'aitu Ibrahima mufliha. Ra'aitu Ibrahima mufliha. Apa artinya? Saya meyakini gitu ya. Saya meyakini Ibrahim adalah seorang yang muflih. Apa muflih? Ya, beruntung. Ya. Alim tu'asidqa munjian. Saya meyakini. Yakin ini. Ya. Ataupun apa? Mengetahui bahwasannya kejujuran itu menyelamatkan. Ya. Nah, fi'il-fi'ilnya apa saja? Ra'aitu, alimtu, dan wajadtu. Ya. Tiga fi'ilnya. Itu yang memberikan apa? Faedah keyakinan dan kepastian terjadinya apa? Khabar. Macam yang ketiga adalah faedahnya at-tasyir wal intiqal. At-tasyir wal intiqal. Ya. Apa tasyir? Hah? Mengubah. Dari sayyara yusayyiru, menjadikan atau ya. Wal intiqal dan perpindahan, perubahan. Ya. At-tasyir itu menjadikan ya. Sayyara yusayyiru. Apa isimnya menjadikan? Hah? Perbuatan menjadikan gitu ya. Wal intiqal, perpindahan, perubahan. Ya. Fi'ilnya ada dua, yaitu ittakhadtu wa ja'altu. Seperti ja'altu Muhammadan shodiqa. Ya. Berarti apa nih? Saya jadikan Muhammad sebagai apa? Shodiqan li misalkan, teman saya. Ya. Sayyartu, mana ya sayyartu? Ya. Kemudian ittakhadtu juga bisa. Wattakhadallah apa? Ibrahim khalila. Artinya apa? Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Khalil, kekasihnya. Ya. I'rabnya ya, seperti yang pertama tadi fi'lun wa fa'il. Kemudian yang keduanya ataupun isim yang mansub yang pertamanya apa? Maf'ulun bih awal, yang keduanya maf'ulun bih tsanin. Ya seperti itu. Ya sudah hilang mubtadanya. Ya tidak lagi disebut dengan mubtada, tapi maf'ulun bih awal ataupun maf'ulun bih tsanin, seperti itu. Coba antum i'rab ya. Alimtu sidqa munjian. Bagaimana i'rabnya? Alimtu fi'lun wa fa'il. Kemudian alima fi'lun mabniyun ala as-sukun litisalihi fi dhamiri rafin mutaharik atta dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dham fi mahalli rafin fa'il as-sidqa maf'ulun bih awal terus man sub alamat nasbi al-fathah dhahir ala akhiri munjian maf'ulun bih thanin terus mansub wa alamat nasbi al-fathah dhahir ala akhiri sebelum dimasuki alim tu apa aslinya mubtada khabar itu apa as-sidqu munjin tadinya gitu as-sidqu munjin kejujuran itu menyelamatkan ya dikasih alim tu maka menjadi mansub semua alim tu sidqa munjian dan di sini makna alim apa kepastian terjadinya apa khabar ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ya sama namanya. Ja'ala dengan ittakhadtu maknanya sama. Menjadikan atau merubah. Nah, tadi intiqal. Ittakhadtu Muhammadan shadiqa. Saya merubah Muhammad menjadi teman atau menjadikan Muhammad menjadi teman saya. Mungkin tadinya bukan teman, iya kan? Bukan teman. Bahkan sebelumnya mungkin musuh, kemudian dia ubah menjadi apa? Temannya. Ya, silakan yang lain barangkali ada yang belum paham atau kurang paham atau minta diulang. Hah? Ah, iya ini. Mungkin perlu kita jelaskan tentang apa? Sami'tu, ya. Di sini beliau siapa beliau? Al-Musannif Ibnu Ajurum memasukkan Sami itu sebagai salah satu dari temannya apa? Zanantu. Apakah demikian? Ya. Perlu kita jelaskan di sini tentang keadaan Sami itu. Jadi tentang Sami itu ahli nahwu sepakat ya. Bahwasanya Sami'a apabila dia Sami'a masuk kepada sesuatu yang didengar ya. Seperti Al-Qur'an kan sesuatu yang didengar ya. Al-hadis sesuatu yang didengar, ya kan? Al-kalama ini sesuatu yang didengar, betul enggak? Sami'tu al-haditha, sami'tu al-Qur'ana. Al-Qur'an sesuatu yang bisa didengar enggak? Bisa ketika ada orang yang membacanya. Juga al-hadis, iya. Juga apa? Al-kalam atau apa lagi? Iya. As-saut, ya, sauta misalkan at-tayr. Ya. Maka dia. Jadi kalau sami'a masuknya kepada sesuatu yang didengar seperti Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Kalam ataupun Saut, maka dia tidak menasabkan kecuali satu maf'ul saja. Sami'tu Al-Qur'ana, saya mendengar Al-Qur'an, sudah. Hanya butuh kepada satu maf'ul itu sami'a. Apabila apa? Maf'ulnya sesuatu yang didengar. Dia hanya butuh kepada satu maf'ul saja. Ya. Terus keadaan yang kedua dari sami'a yaitu kadang sami'a itu masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Kemudian setelah itu baru datang sesuatu yang didengar. Iya. Paham enggak? Jadi keadaannya kedua dari sami'a dia masuk kepada sesuatu yang tidak didengar, kemudian setelah itu diikuti penyebutan sesuatu yang didengar. Seperti ya, sami'tul imama yakhthubu. Sami'tul imama yakhthubu. Sami'tu al-imama, saya mendengar al-imam. Imam bisa didengar enggak? Ya enggak. Yakhthub khutbahnya bisa didengar enggak? Ya bisa. Maka di sini kita dapati sami'a masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Setelah itu diikuti sesuatu yang bisa didengar. Kalau seperti ini bagaimana ya i'rabnya? Ya, kalau tadi jelas ya i'rabnya. Yaitu ketika sami'a masuk kepada apa? Sesuatu yang didengar. Ya maf'ul bih. Dan dia hanya butuh kepada satu maf'ul saja. Adapun kalau sami'a masuk kepada sesuatu yang tidak didengar, maka jumhur berpendapat bahwasanya dia tidak beramal seperti amalannya dhanna. Ya, ini khilafan li madhhabi al-musannif, menyelisihi atau berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Ajurum yang beliau menggolongkan sami'a sebagai teman-temannya ataupun salah satu dari temannya apa? Dhanna. Adapun jumhur tidak berpendapat demikian. Ya, tidak beramal seperti amalannya dhanna. Terus bagaimana mahal dari jumlah yang setelah maf'ul yang pertama itu apa? Ya, seperti dicontohkan sami'tul imama yakhthub. Ah, menurut musannif itu Ibnu Ajurrum, i'rabnya sami'tu karena dia termasuk temannya dhanna, maka al-imama maf'ul bi yang pertama, ya kan? Kemudian yakhthubu jumlah fi'liyah di i'rab satu demi satu. Setelah itu antum katakan jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin maf'ul bi tanin. Ini madhabnya siapa? Al-musannif. Adapun jumhur tidak demikian. Kata jumhur sami'tu tidak termasuk akhwatnya dhanna, sehingga i'rabnya tidak seperti itu. Terus bagaimana? I'rabnya antum i'rab al-imama sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih bagi sami'tu, dan yakhthub itu jumlah fi'liyah di i'rab satu demi satu, kemudian diakhiri dengan jumlah fi'liyah, al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Hal i'rabnya. Belum sampai ya pembahasan hal, nanti insyaallah akan sampai. Jadi hal itu mansub, hal dari imam. Sehingga terjemahannya saya mendengar imam dalam keadaan berkhutbah gitu. Ya. Siapa ini? Ya, yang sahih insyaallah madhabnya jumhur. Ya, yang sahih apa? Madhabnya jumhur. Ah, itu tentang sami'tu. Adapun yang lainnya, ya, dia temannya dhanna. Dan beramal seperti apa? Amalannya dhanna. Dan yang beramal bukan hanya apa? Fi'il madhinya, ya. Juga apa? Fi'il mudhari'nya yang bertasarruf darinya. Ya. Dhanna apa fi'il mudhari'nya? Ya dhunnu. Kemudian hasibtu yahsibu. Ya, di sini khala. Apa? Yukhalu. Iya. Atau kadang ikhalu kadang. Seperti itu sering malah. Ikhalu. Kalau fa'ilnya hamzah, anak ikhalu seringnya. Sama. Tadi kan khala termasuk maknanya apa? Mentarjih, ya, menguatkan terjadinya khobar. Berarti menduga kuat ya. Sama dengan dhonantu dan juga apa? Hasibtu. Dan juga za'amtu. Tapi dhonantu, dhonantu itu kadang datang dengan makna yakin. Itu. Jadi kadang dhonantu bermakna dugaan. Ya. Sui inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Dugaan-dugaan. Kadang bermakna apa? Ghalabatu dhon. Dugaan kuat. Kadang bermakna yakin. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang keadaan orang yang beriman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang mereka meyakini bahwa mereka akan kelak akan apa? Berjumpa dengan Rabb-nya. Itu dhanna. Ya. Kadang dia bermakna apa? Dugaan, syak kadang, makna syak seperti dalam ayat apa? Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kadang dia bermakna apa? Ghalabatu dhon, dugaan kuat. Ya. Kadang apa? Dia bermakna yakin, ya. Keyakinan. Ya, Fadol, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Tadi yang sami itu diabaikan sementara dianggap orang rajih. Jadi sami itu yang rajih tidak termasuk temannya dhanantu. Terus bagaimana i'rabnya yang datang setelah sami itu tadi dirinci? Kalau yang datang setelah sami itu sesuatu yang didengar, maka sami itu hanya butuh kepada satu maf'ul. Iya. Yang menjadi pembahasan ketika dia ya apa? Masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Sebagian mengatakan ya dia sama dengan dhanantu, butuh kepada dua maf'ul, ya kan? Sami'tu misalkan Muhammadan yaqra'ul Qur'an. Sami'tu Muhammadan yaqra'ul Qur'an. Ini kan sami'tu masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Muhammad ya bukan kan, bukan sesuatu yang didengar. Ya. Tapi setelahnya sesuatu yang didengar, yaqra'u al-Qur'an. Maka kalau madhabnya Ibnu Ajurrum menjadikan sami itu seperti apa? Dhanantu. Muhammadan sebagai maf'ul yang pertama, kemudian jumlah fi'liyah dari yaqra'u al-Qur'an pada mahalnya nasab maf'ul bi yang kedua. Tapi itu lemah. Yang lebih sahih madhabnya jumhur. Itu sami itu sama juga di sini, butuh maf'ul satu. Sami itu Muhammadan itu maf'ulnya cuma satu. Adapun jumlah yang setelahnya yaqra'u al-Qur'an pada mahalnya nasab sebagai apa? Hal. Sebagai apa? Hal. Ya. Gak sulit kan? Ya. Jangan dipersulit. Ya. Sami'ta. Dalam ucapan Allah. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Mereka berkata sami'na. Kami mendengar seorang anak muda yadhkuruhum. Yang menyebut-jemput berhala. Di sini i'rabnya bagaimana itu? Sami'na fatan yadhkuruhum. Sami'na fi'lun fa'il fatan maf'ulun bih yadhkuruhum jumlah fi'liyah pada mahalnya nasab sebagai apa? Hal gitu-gitu. Ya. Insyaallah enggak sulit kan? Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, kemudian belum selesai ya. Za'ama apa fi'il mudhorinya? Yaz'umu. Ya. Ra'aitu ara, ra'a yara berarti ya, ra'aitu yara. Alima ya'lamu, wajada yajidu. Ya. Ittakhadha yattakhidhu, ja'ala yaj'alu, sami'a yasma'u. Ya. Nih. Contoh nih, antum cari ya, mana di sini dhanna ataupun akhwatnya. Hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin rabahan idzal mar'u asbaha thaqila. Hasibtu tuqa wal juda, saya meyakini, mungkin tepat juga ya, dugaan kuat dengan meyakini sama enggak? Saya menduga kuat sama ya, mungkin meyakini juga bisa namanya. Ya. Saya meyakini atau menduga kuat at-tuqa wal jud, bahwasanya takwa dan kedermawanan, khairat tijarah, sebaik-baik perniagaan, rabahan dalam hal keuntungannya. Idza mal mar'u asbaha thaqila, ketika seseorang sudah thaqila, berat, ini mati. Orang kalau sudah mati kan berat. Iya kan? Badannya berat enggak? Berat. Karena ruhnya berat. Mana sini nasikhnya? Hasibtu. Mana maf'ul yang pertama dan keduanya? Lihat, hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin rabahan. At-tuqa itu maf'ul yang pertama. Adapun wal juda itu diatofkan saja, al-jud kepada at-tuqa. Mana maf'ul yang keduanya? Khairat tijaratin. Khairat tijaratin. Ya, contoh-contoh saja ya. Iya kan? Kemudian, lihat. Saya bacakan lagi. Contoh berikutnya anda sebutkan. I'rabnya secara singkat ya. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Bagaimana i'rabnya alimtumuhunna mu'minatin? Artinya apa? Alimtumuhunna mu'minatin. Jika kalian mengetahui gitu kan. Bahwasanya mereka, para wanita itu adalah mu'minat. Wanita yang mu'minat. Bagaimana i'rabnya? Alimtumuhunna. Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Gandengan. Ada fa'il, ada maf'ul. Kemudian, alima fi'lun. Ma'ub, mabni. Langsung liti solehi. Ya. Bi. Hah? Alimtumu. Bi. Wawil. Jama'ah. Ya. Iya. Kemudian, al-wawu. Dhamir mutasil. Mabni al-addam. Fi mahali rafin fa. Fa'il. Alimtumu. Hunna. Hunna. Dhamir. Muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih aw awal mu'minatin maf'ulun bih than thanin mansubu alamatu nasbi al kasrah mu'minatin al kasrah dhuhra ala akhiri di anna apa jam'ul manathi salim ya mudin wa wajadaka dhallan fahada, ada enggak nasikhnya di sini? Wa wajadaka dhallan fahada. Wajada. I'rabnya bagaimana? Wajadaka dhalan fahada. Wajadaka. Wajada. Fi'lun. Ma'ub. Ya. Min akhwati dhanna. Ya. Tansibu. Maf'ulaini. Mana fa'ilnya wajada? Dhamir muttasil fihi. Jawazan wajada. Ya. Jawazan takdiru huwa ya'ud ila Allah. Kaf dhamir. Muttasil mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih aw awal dhallan maf'ulun bih thanin mansub. Dan selanjutnya juga ada wajadaka ilan fa'aghna wattakhadallahu ibrahima khalila, ini jelas. Waja'alna al-laila libasa, ada enggak di sini? Ada. Ja'ala, kami jadikan malam sebagai apa? Pakaian. Kan ada intiqal, ada perubahan tuh. Malam dirubah menjadi libas, pakaian. Dijadikan sebagai apa? Pakaian. I'rabnya jelaskan ini. Waja'alna al-layla libasa. Ja'alna fi'lun. Wafa'al. Al-layla maf'ulun bih. Awal. Libasan maf'ulun bih. Thanin. Tadinya al-laylu libasun. Betul khabar. Innahum yarawnahu ba'ida. Yarawnahu ba'ida. Ya, wa narahu qariba. Jelas ini kan? Nah, itu. wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Mana di sini tahsabuhum ayqadha, maful bi yang pertamanya mana? Hum. Kemudian maful bi yang kedua ayqadha. Jadi hasiba itu bisa yahsabu, bisa yahsibu, bisa has, bisa yahsabu, bisa apa? Yah, yahsibu. Wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura. Mana di situ nasikhnya? Adhunnu dari dhanna, ya dhunnu untuk anak. Adhunnu. Mana maful bi yang pertamanya? Kaf. Ya, kemudian maful bi yang keduanya mana? Mathbura. Ada punya fir'aun itu munadanya. Ya. Khiltuka musafira. Bagaimana i'rabnya? Ya. Fi'lun wa fa'il wa maful bih awal ya. Musafira maful bih tsanin. Ya. Insyaallah mudah kan ini? Kemudian khabarnya seperti biasa ya. Ataupun maful bih yang keduanya yang tadinya asalnya khabar ya boleh jumlah seperti ar-ra'ahu istaghna. Ya, mana di sini nasikhnya? Ya, ra'a bukan ar-ra' an ra'ahu istaghna ra'a. Maful bi yang pertamanya apa? Dhamir ha. Maful bi yang keduanya apa? Istaghna jumlah fi'liyah pada mahalnya nasab supaya maful bi tsanin. Ya. Kemudian mana nih ya? Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah wa wajada 'indaha qauma. Ada berapa di sini nasikhnya? Banyak. Ada berapa banyak tuh? Jad hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu. I'rabnya bagaimana? Wajadaha taghrubu. Wajada fi'il munfa'il mana? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'ud kepada ya'dila dzul dzil qarnain ha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maful bih awal. Mana maful yang keduanya? Wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah. Mana jumlah fi'li itu taghrubu, dia mendapati matahari taghrubu, tenggelam. Nah itu jumlah fi'li ya. Anda mirab dulu satu demi satu, kemudian ditutup dengan apa? Jumlah. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli nasbin maf'ulun bi tsanin. Kemudian wajadaha 'inda qauma. Ini jelas, ya. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu. Mana sini nasikhnya? Yahsabun. Kemudian fa'ilnya mana yahsabuna? Wawu, ya. Kemudian maf'ul bi yang pertamanya? Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu, ha? Al-ahzab. Maful bi yang keduanya mana? Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Lam yadhhabu jumlah fi'liyah pada mahalnya nasbin maful bi tha. Fani antum irab satu demi satu dulu. Lam harfu apa? Jazmin wa nafin wa qalbin yadhhabu fi'l mudhari' majzumun bilam. Sudah tahu kan ini irab ya? Ya. Wa ja'al, lupa lagi. Waduh, jangan lupa itu. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم. Mana di sini maful bi yang pertamanya atau nasikhnya dulu apa? Ja'ala. Mana fa'ilnya? Na. Maful bi yang pertamanya al anhar. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم. Maful bi yang keduanya تجري من تحتهم jumlah apa? Fi'liyah. Ya. Insyaallah. Nah, sekarang antum cari nih mana maful bi ataupun nasikhnya apa, fa'ilnya mana, maful bi yang pertamanya mana, yang keduanya mana. Inna wajadna aba'ana 'ala ummatin. Wajada itu nasikhnya, fa'ilnya mana? Nah, maful bi yang pertamanya apa? Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Hah? Aba'ana. Maful bi yang keduanya mana? Ala ummatin bentuknya apa? Jumlah atau syibhu? Syibhu jumlah. Jadi ala ummah jar majrur itu syibhu jumlah pada mahalnya nasab maful bi tsanin gitu ya. Seperti khobar nih. Karena aslinya kan khobar. Khobar kan bisa bentuknya apa? Jumlah, syibhu jumlah, bisa mufrad. Ya, demikian pula maful bi yang keduanya, dhanantu dan teman-temannya. Karena asli dari maful yang kedua dari dhanantu adalah khabar, ya kan? Kemudian fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Mana di sini? Anu ya, tahsab. Ya, mana fa'ilnya tahsabannahum? Fa'ilnya fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kau sekali-kali menyangka mereka bisa selamat dari azab. Bomir mustatir fihi wujub ta'tiru anta tahsabanna, dikasih nun apa? Taukid. Maful bi yang pertama yang mana? Hum. Iya, fala tahsabanna hum. Maful bi yang kedua yang mana? Bima fazatin. Jar majrur shibu jumlah. Wa inna lanadhunnuka minal kadibin. Hah? Mana? Iya. Nasihnya lanadhunnuka dhanna ya dhunnu nahnu nadhunnu. Berarti fa'ilnya mana? Nadhunnuka dhamir mustatir fihi taqdiru nahnu. Maful bi yang pertama ya mah lanadhunnuka minal kadibin kaf. Iya kan ka satu huruf ya kaf al kaf. Kemudian mana maful bi yang keduanya? Minal kadibin itu syibhu jumlah. Masyaallah. Antum nih silahkan tinggal masukin aja ya. Dhanna atau kana dan inna atau yang lainnya. Tiga nawasikh ini. Ya. Dari kanan. Latihan aja lah. Ya, latihan. Abuka dhu karamin. Yang pas apa? Oh, silakan pakai inna dan akhwatnya atau apa? Kana dan akhwatnya atau dhanna dan akhwatnya. Tiga-tiganya deh. Satu contoh ini antum masuki inna dan akhwatnya. Kemudian setelah itu antum masukkan kana dan akhwatnya, kemudian dhanna dan akhwatnya. Abuka dzu karamin. Tinggal dimasukin aja. Tiga nawasikh. Inna abuka dzu karamin. Kemudian dimasukin kana. Abuka dzu karamin. Kasih kana dan akhwatnya, enggak masuk kananya. Tadi kan dimasukin inna abaka dzu karamin. Dimasukin kana sekarang. Terus kana abuka dza karamin. Iya. Dimasuki dhanantu abaka ahsan. Jangan pakai dhanantu lagi, jangan pakai inna lagi, jangan pakai kana lagi. Teman-teman yang dipakai. Antum pakai salah satu dari temannya apa? Apa? Kana pakai salah satu temannya, inna pakai juga salah satu temannya apa? Dhanantu. Dengan hafalan. Bisa? Iya. Al hadiqatu manzaruha jamilun. Kebun itu pemandangannya indah. Nah, silakan gunakan temannya kana. Iya. Temannya kana kan banyak, udah hafal lagi ya. Ambillah salah satu. Hah. Apa temannya kana? Kana apa lagi? Laisa berarti apa? Laisat al hadiqatu. Iya. Terus. Ya al hadiqatu manzaruha jamilun. Bagaimana? Laisatil hadiqatu manzaruha jamilun. Loh, kok kayak gitu? Yeah. Ini khabarnya bentuknya apa lihat? Al hadiqatu manzaruha jamilun. I'rabnya bagaimana coba? Al hadiqatu sebagai apa? Mubtada. Manzaruha mubtada yang kedua ini. Jamilun khabar dari mubtada yang kedua. Kemudian mubtada yang kedua dan khabarnya ini khabar bagi mubtada yang pertama. Jadi ini contoh dari apa? Khabar yang bentuknya apa berarti? Jumlah ismiyah. Al-hadiqatu manzaruha jamilun. Kebun itu pemandangannya indah. Sekarang kalau dikasih temannya kana, ya asal aja sudah. Walla atau apa silakan? Apa? Laisat atau apa? Hah? Asbaha. Ah di sini isimnya muannats, maka dikasih apa? Ta. Asbahat gitu. Coba. Asbahat al-hadiqatu manzaruha jamilun. Duh, mana sih yang mansubnya enggak ada? Maka i'rabnya bagaimana? Asbahat al-hadiqatu al-hadiqatu isimnya apa? Isimnya asbahat. Mana khabarnya asbahat? Itu jumlah. Jumlah apa? Ismiyah manzaruha jamilun. Itu manzaruha jamilun di Arab dulu. Manzaruha mubtada jamilun khabar. Setelah itu jumlah mubtada dan khabar pada mahalnya nasab. Sebagai khabar asbaha. Sulit gak itu? Panjangan. Aduh. Ditulis ya. Ya udah jangan yang kayak gitulah, sulit mah. Ganti al-mu'minuna faizun, silakan boleh. Al-mu'minuna faizun. Dikasih temannya Kana dulu apa? Al-mu'minuna faizun. Soro jadi salah satu dari temannya apa? Inna. Apa? Al-ilmu yanfa'u sahibahu. Batal. Ilmu. Yanfa'u. Sahibahu. Ya, batal ilmu yanfa'u sahibahu. Berarti batal di sini. Ya. Maknanya apa? Soro ya. Yang bermakna soro. Ya. Iramnya bisa kan? Bata al-ilmu, bata fi'lun ma'ub, naqis. Al-ilmu sebagai ismu bata. Oh, bata tadi kan. Kemudian jumlah fi'liyah dari yanfa'u sahibahu fi mahalli nasbin khabar. Kemudian kasih temannya apa? Inna, ya. Apa? Ya, ya betul. Laita al-ilma yanfa'u sahibahu. Ya, laital ilma yanfa'u sahibahu. Dua kiranya ilmu itu memberi manfaat kepada pemiliknya. Sekedar contoh. Terus dikasih temannya zalantu. Ah, al ilmu yanfa'u sahibahu. Jadi zamtu al ilma yanfa'u sahibahu. Ya, zamtu al ilma yanfa'u sahibahu. Iram bisa kan? Ya. Al harisu indal babi. Penjaga itu ada di pintu. Ya, silakan dikasih temannya Inna. Banyak kan? Atau temannya Kana dulu, kemudian temannya Inna dan temannya apa? Al-harisu 'indal babi. Iya. Mazala gitu. Mazalal harisu 'indal babi. 'Indal babi. Iya, Hasan. Mazalal harisu 'indal babi. Senantiasa penjaga itu di sisi pintu terus. Iya, bagus. Terus dikasih temannya Inna. Ya, kalau lakinna kan harus didahului jumlah, sudah lewat. Enggak boleh. Iya. Hah, yang lain. Anna juga harus didahului jumlah, sudah lewat. Iya kan? Kalau lakinna dan anna itu dalam penggunaan harus didahului oleh jumlah. Kalau dari awal tidak boleh. Apa? Al-harisu 'indal babi. Banyak kok. Ah, la'alla. La'allal. Ya, la'allal harisa. Indal babi. Iramnya bisa la'alla harfu apa? Tarajjin wa nas wa nasbin. Al-harisa mansub sebagai isimnya la'alla. Khabarnya mana? Khabarnya la'alla. Indal babi yaitu berupa apa? Syibu jumlah. Pada mahalnya apa? Syibu jumlah itu? Pada mahalnya apa? Bukan khabar mahal. Pada mahalnya ada mahalnya rafa sebagai khabarnya la'alla. Awas tuh. Gimana kira-kira? Faham? Ya. Abdul barangkali ada yang mau ditanyakan masih kurang faham. Ya. Jangan bingung, Abu Ahmad. Coba satu lagi Abu Ahmad. Zaidun abuhu mata. Zaid bapaknya meninggal. Dikasih, coba. Ra'aitu Zaidan abuhu mata. Ya kenapa Bu? Ya karena mubtada kan. Mubtada dia. Ya. Kemudian mata khabarnya. Nanti setelah itu antum sebutkan. Ya jumlah fi'liyah dari abuhu mata pada mahalnya nasab maful bi yang kedua. Itu mungkin yang rada panjang ya. Ismiyah, jumlah ismiyah. Abu Humata jumlah apa? Ismiyah. Rutin sekali ini. Sekali lagi ya. Zaidun mata abuhu, dibalik. Mata abuhu. Dikasih temannya ini dulu, karena. Inna Zaidan mata abuhu. Iya, terus dikasih temannya karena. Ya, tadi gerompas ya. Kalau Laisa tadi untuk apa? Penafian di waktu sekarang ya. Terus menerus mati. Iya, lebih jauh lagi. Yang lebih enak. Iya. Ya, ya lumayan sekedar contoh lah, udah enggak apa-apa. Ya, silakan beri contoh sendiri aja yang mudah. Jangan yang sulit. Ya. Bisa. Jadi fiil-fiil ini semuanya mutasarif semua. Ada apa? Fiil madinya, ada fiil apa? Mudhorinya, ada fiil amrnya juga. Fiil amrnya juga sama, beramal. Iya. Misalnya ij'al, ya. Contohnya ij'al Zaidan akhaka. Jadikan Zaid sebagai saudaramu. Beramal juga kan fiil amrnya. Fiil madinya ja'altu Zaidan akhaka, mudhorinya aj'alu Zaidan apa? Akhi misalkannya. Aj'alu Zaidan akhi atau ja'altu Zaidan akhi atau ij'al gitu ya. Zaidan akhaka misalkan. Ya, perintah kepada orang lain ya. Ya, kira-kira bisa dipahami gini. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, fadhol ditanyakan. Ya. Paham ini? Ya. Cukup dulu ya. Iya, contoh saja, sekedar contoh saja. Ya, yang jadi yang bertasaruf darinya, iya. Jadi fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya sama beramal juga. Ya. Juga fa'ilnya enggak mesti dhamir, dhamir enggak mesti dhamir ta, dhamir yang lain juga bisa ataupun isim dhamir juga bisa. Ya. Coba antum bikin. Dhonantu, lanjutkan. Abu Dihya. Lanjutkan dhonantu. Begin. Dhonantu apa? Lanjutkan. Kasih dua mafulnya. Dhonantu. Qaiman. Sudah. Uhibbu. Ataupun hasibtu. Hasibtu. Apa hasibtu? Ya sekedar sebut aja ya dua maf'ulnya. Hasib tuh saya menduga, meyakini apa? Muhammadan tidur atau apa? Muhammadan naiman ya. Ataupun nama juga boleh. Berarti jumlah ya. Maf'ul yang keduanya jumlah. Ya. Kemudian la tahsabanna. Jangan kau sekali-kali menyangka ya. Lanjutkan. Ya, bebas saja. Enggak usah dari ayat Al-Qur'an. La tahsabanna, jangan sekali-kali engkau menyangka Zaid apa? Bodoh atau apa? Jahila. Iya. Jangan sekali-kali engkau menyangka Zaid bodoh, pinter dia itu. La tadhunanna, la tadhunanna, jangan sekali-kali menyangka apa? Iya, jangan sekali-kali engkau menyangka Muhammadan kikir, enggak apa-apa. Kikir. Ya, enggak apa-apa. Muhammad namanya Muhammad aja taunya. Kikir apa bahasa Arabnya? Bakhilan. La tadhunanna Muhammadan bakhilan. Alimtu. Ayo. Saya tahu bahwa ilmu nahwu itu bermanfaat. Ya. Yanfa' asan. Iya, alim tu ilman naf'i, ilman nahwi yanfa'. Ya. Usah dipersulit, mudah insyaallah. Masyaallah. Apa? Ya, enggak apa-apa, diakhirkan sih, diakhir. yanfa'us ini cuma di akhir sehingga dalam pengucapan di sukun sukanya. Ya. Yanfa'us ini. Ya, dia enggak paham atau bagaimana nih? Dhanna wa akhwatuha. Yanfa'u marfu'. Ya cuma karena diwaqaf kan jadi yanfa' gitu. Yanfa'u marfu'. Kenapa mansub? Apa yang menjadikan dia madzum? Hah? Enggak ada. Iya, yanfa'u di'rab jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Nasab maful bi yang kedua. Iya. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Mudah kan insyaallah? Iya. Hah? Yanfa'u enggak tanpa wau, nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u. Iya. Insyaallah bisa dipahami ini ya. Antum hafalkan ini. Insyaallah pertemuan berikutnya antum surah hafalan dari nawasikh yang pertama ya. Dari kana wahwatuha sampai dhanna wahwatuha. Setelah itu antum masuk ke marfuat yang terakhir. Yaitu apa? Tabi' ya. Tabi'. Bagi yang marfu' ikut marfu'. Nah. Mana Abu Ahmad, ada yang masih bingung? Ya, prakteknya sulit gitu ya. Jadi ya, susun dulu bahasa Indonesianya. Iya, Muhammad tertawa. Muhammadun dhahikun. Mutar khabar dulu. Dimasuki temannya kana. Kana Muhammadun dhahikan. Laisa Muhammadun dhahikan. Mazala Muhammadun dhahikan. Terus bisa semuanya itu dipakai. Sudah habis masuk ke nawasih kedua. Inna dan akhirnya inna Muhammadan dhahikun. Kalau anna harus ada jumlah yang mendahulunya. Alim tu anna Muhammadan dhahikun. Gitu. Ya, kemudian dimasuki dhanantu. Dhanantu Muhammadan dhahikan. Sudah. Bahasa Indonesia dulu. Yang mudah-mudah saja. Asyamsu ya tali'atun. Matahari terbit. Dikasih nawasih dari kan apa? Asbahat misalkan ya. Asbahat asyamsu tali'atan. Ya kan? Terus dikasih apa? Temannya inna jadi apa? Yang pas apa? La'alla misalkan ya. La'alla asyamsu. La'alla syamsa apa syamsu? La'alla asyamsa. Tali'atun. Dikasih dhanantu atau alimtu. Asyamsa tali'atan. Itu begitu aja sih. Irobnya bisa kan irobnya? Ya. Kalau antum perhatikan ya. Nawasih yang pertama itu apa? Kana dan akhwatnya semuanya apa? Fi'il. Ya. Kemudian nawasih yang kedua. Inna dan teman-temannya semuanya huruf. Kemudian yang kedua. Dhanantu dan teman-temannya semuanya apa? Fi'il. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa di sini Muswani membahas dhanantu? Padahal dhanantu tidak termasuk dari marfu'at. Ya, ataupun ma'mulnya dhanantu bukan termasuk dari marfu'at. Tidak ada yang marfu' mansus semua. Jawabannya apa? Beliau sebutkan dalam rangka menyempurnakan. Iya. Penyebutan dari pembagian nawasikh yang menghapuskan hukum mubtada dan khobar. Ya. Sepertinya masih ada yang sulit. Hah? Tidak ada? Yang faham atau bagaimana? Tinggal murojaah saja ya. Ya, kalau mau butuh contoh-contoh, insyaallah pertemuan berikutnya kita contoh-contoh lagi. Contoh-contohnya insyaallah meliputi yang pertama dan yang kedua, yang ketiga ya. Antum biasa siap-siap ya, untuk menjawabnya tanpa melihat. Sebelum itu antum setoran dulu hafalannya, harus hafal dari mulai apa? Kana akhwatuha sampai apa? Sampai dhanantu akhwatuha, harus hafal itu. Insyaallah nanti mudah setelah itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.